بسم الله الرحمن الرحيم. Syukur kali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menakdirkan hari ini kita bisa berkumpul di haflah mubarakah yang mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi man sahalallahu tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini semua insyaallah kita berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu mau masuk surga, Bu? Ada jalan pintas masuk surga tanpa hisab, Bu, selain jihad. Kalau jihad barangkali untuk laki-laki ya. Untuk ibu-ibu ada tuh, Bu, jalan surga masuk surga tanpa hisab, Bu. Apa tuh, Bu? Bukan. Bukan, Bu. Bukan poligami, sabar. Sabar, ya. Ketika manusia digiring nanti di padang mahsyar, yusarunnasu fil mahsyari hufatan uratan gurlan. Rasulullah SAW menyebutkan manusia nanti digiring di padang mahsyar dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang bulat. Ya, kemudian urutan mereka bercucuran keringat dan sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pusar bahkan tenggelam dalam keringatnya. Ribuan tahun, khamsina alfasana, ya 50 ribu tahun digiring di padang mahsyar. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang selonong boy mau masuk surga tanpa hisab. Dicegat mereka sama malaikat. Ilaina antum dahibun, ya kemana aranjir, mau kemana kalian? Nahnu dahibun yang dalam jannah. Kamu mau masuk, kami mau masuk surga. Kami mau memasuki surga-surga kami. Ya. Fima kumtum, emang kalian siapa mau masuk surga tanpa hisab? Tuh orang ribuan tahun ngantri, kalian gak baca tuh, dilarang nyelek, dimohon antri. Ya. Irjiu ila makanikum ulula, kembali kepada kalian, kepada tempat kalian pertama. Mereka tidak mau. Fima kumtum idan, kenapa kalian ini? Emang kalian siapa tidak mau kembali lagi, tidak mau dihisab? Ya. Emang kalian siapa yang mau masuk surga tanpa hisab? Kata malaikat. Mereka menjawab, nahnu sabirun. Kami adalah orang-orang yang bersabar. Ah, gampang Pak Sobur aja bilang sabar juga. Enggak. Pak Sobar juga belum tentu sabur ya. Ada apa sabar sini? Enggak ada. Bima sabrukum idan. Emang kesabaran kalian macam apa? Sehingga kalian pede aja mau masuk surga tanpa? Ya sab. Nah, apa jawaban mereka? Ya malaikat Allah. Wahai para malaikat Allah. Nahnu sabiruna fi tu'atillah. Kami adalah orang-orang yang bersabar dalam mentaati Allah. Dalam keadaan suka kami taat, dalam keadaan susah pun kami taat. Sesusah apapun hidup kami, kami tidak mengurangi ketaatan kami kepada Allah. Wa nahnu sabiruna li ma'siyatillah. Dan kami bersabar dalam mentaati Allah. Sesusah apapun hidup kami, kami tidak menjual iman Islam kami dengan pangkat jabatan walaupun sebatas wakil ya. Ya, dan tidak menjual dengan harta dunia. Apa kata malaikat? Dan antum kama kultum. Kalau begitu benarlah kalian. Kalian orang-orang yang bersabar. Ibhasu an jannatikum. Ya, carilah surga kalian. Tuh, Bu, masuk surga tanpa hisab dengan jalan sabar. Siap untuk masuk surga? Ah, yang jawab sedikit ini. Peminatnya sedikit. Ibu siap masuk surga tanpa hisab? Berarti siap dengan jalannya sabar. Siap sabar? Pak dengerin Pak, siap sabar? Ya. Lah kalau suaminya nikah lagi sabar Pak? Ya. Katanya masuk surga tanpa hisab. Baik, ya benar aku bilang. Salawat dan salam saya dilimpahkan pada usmaran kedua kita Rasulullah Muhammad SAW. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita dan menyempurnakan risalah peran Nabi dan Rasul. Beliau adalah seorang Nabi yang memiliki tiga posisi dan tidak dimiliki oleh Nabi yang lain. Yang pertama beliau adalah rahmatan lil alamin. Jadi beliau rahmatnya bukan di Mekah Madinah saja, tapi di bumi, di ruang angkasa, di alam semesta yang tidak terbatas, beliau adalah rahmat Allah. Maka fitnah kalau mengatakan Rasulullah itu adalah kepala negara. Apakah Mekah Madinah negara? Lalu mana batas teritorialnya? Ya. Kemudian beliau adalah imamatun nasi ajma'in. Beliau adalah imam umat manusia. Bapak ibu kalau saya tanya, siapa yang pertama kali Allah ciptakan? Nabi Adam, yakin? Bukan bu, ternyata Rasulullah yang pertama diciptakan Allah. dalam bentuk cahayanya, Nur Muhammad. Jadi Allah sudah menciptakan Rasulullah terlebih dahulu. Adapun yang pertama lahir ke dunia adalah Nabi Adam alaihi salam. Makanya beliau menjadi imamatun nasi ajmain. Ana sayyidu waladi bi Adam yaumal qiyamah wa ana awwalu may yunshaku alaihi al-qabru yaumal qiyamah yaumal ba'si. Aku adalah pemimpinnya umat manusia, anak cucu Adam nanti di hari kiamat di padang mahsyar, dan aku adalah orang pertama yang terbelah kuburnya di yaumul ba'ts. Ini kata Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, beliau adalah Amirul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Andaikan ada seorang nabi yang hidup di zaman Rasulullah, wajib mereka meninggalkan tugas kenabiannya dan datang ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Laukana Musa wa Isa hayyain lama wasiyahuma hatta ittiba'i." Andaikan Musa dan Isa hari ini masih hidup, maka tidak akan dilampaukan urusan hidup mereka sehingga mereka ittiba kepadaku. Allahu Akbar. Para nabi dan rasul aja wajib ittiba kepada Rasulullah, apalagi kita. Ya, bisa dikaji Quran surat Ali Imran ayat 81-82. Nah, itu tiga posisi yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Maka beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kemuliaan beliau ini Allah limpahkan pula kemuliaan kepada kita umat akhir zaman. Ya. Pertama, amal ibadah kita dilipat gandakan 10 kali lipat. Apapun termasuk baca Quran satu huruf dikali 10 itu kebaikannya. Salat 5 kali dicatatnya 50. Poligami nikah sekali, kecuali nikah aja bu. Kalau sekali nikah dihitungnya tetap sekali. nikah lagi, tuh Ustaz dulu ini. Jadi tertarik saya Ustaz untuk mencoba. Oh jangan tuh Ustaz, masya Allah. Baik, jadi lupa lagi bicara poligami, lupa ini apa tadi keutamaan. Ya, dan yang membuat kita bangga adalah bahwa jatah surga kita lebih besar daripada jatah surga kaum yang lain, umat yang lain. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kama adadu ahlil jannah? Wahai Rasulullah SAW, berapa sih jumlah ahli surga? Rasulullah enggak menyebutkan dalam satuan person, tapi dalam satuan saf. Inna fil jannati ashruna wa mi'ata safin. Sesungguhnya, oh diganti? Ya, ini gimana Bu? Jelas? Ya di luar? Halo? Ya di luar, kalau jelas angkat tangan. Jelas tidak yang di luar? Suara saya? Ah, jelas, alhamdulillah. Ibu-ibu yang di luar, suara saya jelas tidak? Angkat tangan? Ah, iya, alhamdulillah. Ya, Bu, mau poligami Bu? Angkat tangan Bu. Oh, ada Ustaz. Ustaz di belakang saya, Ustaz ada. Alhamdulillah. Angkat tangan nenek-nenek. Oh, subhanallah. Bukan Zat, masih muda. Kesemangat begini, bab jihad tuh. Nah, Ustaz Iman diem-diem, besok lusa nikah lagi. Baik, tuh, jadi lupa lagi. Apa tadi? Ahli surga. Rasulullah SAW mengatakan, inna fil jannati isyruna wa mi'ata safin. Di surga itu ada 120 saf. Ya, Rasulullah menyebutkan 120 saf. Walakum minha, dan jatah kalian adalah 80 safin, 80 saf. Ya Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Dari 120 saf, 2/3 surga sudah dibuking untuk Rasulullah SAW dan umatnya. 80 saf, artinya 2/3 surga sudah kita sudah dibuking oleh Rasulullah untuk umatnya. Sisanya berapa? 40 saf dibagi rata pada jumlah nabi dan rasul serta umat mereka. Ya, ini kemuliaan yang luar biasa. Nah, kenapa Allah berikan kemuliaan seperti ini? Karena Allah Maha Tahu. Dan Allah telah menakdirkan kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah yang dahsyat, ya. Bapak Ibu rahmati Allah, andai kan diibaratkan dengan sebuah perlombaan, pertandingan atau kompetisi. Yang paling ditunggu-tunggu itu babak babak penyisihan, semifinal atau babak final? Babak final yang ditunggu-tunggu kan? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Karena di babak final itulah penentuan siapa yang menang, siapa yang kalah. Hari ini sadarkah kita, kita berada di babak final antara pertarungan hak dan batil yang dulu dimulai Nabi Adam. Betul? Ya. Nahnu al-an fi akhiril asyirah bainal haqqi wal batil. Hari ini kita berada di episode terakhir, di babak final pertarungan antara hak dan batil yang dulu diperjuangkan oleh para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bayangkan Bapak Ibu, sehingga yang kita pertaruhkan bukan nama baik para nabi dan rasul saja, yang kita pertaruhkan bukan nama baik Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik makhluk, tetapi yang kita pertaruhkan adalah nama baik Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Kenapa? Karena yang kita hadapi sekarang adalah sang kampion kesesatannya, iblis dan dajjalnya. Keluar mereka. Kenapa? Karena sebentar lagi waktu tersisa bagi mereka untuk mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya. Jadi jangan heran kalau zaman sekarang kecebong bermunculan. Gak mau disebut cebong, jadi kampret mereka. Gak mau disebut kampret, jadi togok Bapak Ibu. Jadi jangan salah, jangan heran kalau di zaman ini mereka bermunculan. Karena tinggal sedikit waktu tersisa bagi iblis dan dajjal untuk mengumpulkan manusia, menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Inilah zaman tersulit. Makanya Bapak Ibu, jangankan jihad fisabilillah, ya, ihya ussunnah saja pahalanya 100 kali lebih baik daripada 100 kali mati syahid tuh. Pahalanya tuh. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghidupkan sunnahku, ya, Bu, menghidupkan sunnahku, Bu. Poligami sunnah, Bu. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat umatku mematikan sunnahku, kalau ajrumi atas syahidin, dia akan mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. Sahabat bertanya, syuhada minal minum ya Rasulullah, syuhada kami apa syuhada mereka? Bal syuhada umumkum, bahkan syahidnya kalian. Allahu Akbar. Hari ini kita menghidupkan sunnah Rasul, pahalanya 100 kali syahidnya Mus'ab bin Umair, ya, syahidnya Zaid bin Harithah, syahidnya Ja'far bin Abi Thalib, bahkan syahidnya Hamzah. Luar biasa. Tertarik tidak orang-orang Allah? Tertarik insyaAllah. Baik. Nah tadi kita berada di babak final. Kalau babak final ini, pemainnya pemain cadangan atau pemain inti? Pemain inti. Kalau kita sekarang berada di pertarungan akhir zaman, mempertaruhkan reputasi para nabi dan rasul, berarti pemainnya yang terbaik dong. Yang terbaik permainannya kan, karena ini reputasinya reputasi yang dahsyat, paling bergengsi ini. Kita berhadapan dengan sang kampion kesesatan, iblis dan dajjal, Bapak Ibu. Ini sebagai contoh, mereka sudah mulai bermunculan, Bapak Ibu. Pada akhirnya kami mendeteksi adanya. Oke, ini pembukaan dulu ya, enggak apa-apa. enggak ada speaker aktif ya, Pak. Button. Ada pinjam mic-nya, satu. Ya. Yeah. Ada beberapa orang teman kita yang sudah hijrah. Tadinya mereka adalah anggota diri sekte pemuja Dajjal. Mereka sudah hijrah. Ternyata mereka muda-muda. Jadi memang generasi milenial ini menjadi target yang paling dicari sekarang, diincar untuk menjadi sekte pemuja Dajjal. Alhamdulillah di antara mereka sudah hijrah. Dan di antara mereka ada yang meninggal dunia. Karena memang resikonya keluar dari sekte pemuja Dajjal ini mati. Alhamdulillah, saya salah satu dari yang pernah saya temui, beliau sudah meninggal dunia. Status terakhir mahasiswa. Dan dia menjadi direkrut itu sejak kelas 1 SMA. Bayangkan. Dan ini sekolahnya di pesantren. Bayangkan, di pesantren aja jadi incaran. Apalagi sekolah umum. Ini dahsyatnya fitnah akhir zaman, Bapak Ibu. Ini saya sampaikan. Alhamdulillah, ikhwan kita ini sudah hijrah. Ya, beliau sudah bersama kita, dan beliau sudah menikah. Wah, luar biasa, hijab istrinya bagus sekali. Ketika saya bertemu istrinya, bercadar. Jadi pengen punya yang bercadar saya. Insya Allah. Maksud saya bilang gini, biar Ustadz nyantain dulu, biar nanti saya ikut. Gitu. Ustadz, udah ya, Ustadz? Udah, Ustadz? Insya Allah. Baik. Ini proses pembersihan ya di ruqyah beliau oleh ustaz kita. Karena beliau suka bahasa Inggris, jadi jinnya jin bahasa Inggris ini. What are you doing in there? To make gas in Indonesia. To make what? Gas. It's a democracy system. Democracy system? Yeah. Democracy system is from Shaitan. It's from Illuminati? Yeah. Okay, listen to me. Listen to me. Do you know Islam? I know. I know. You know? You want to become Muslim? How you tell to come to Muslim? You're very kafir. It's always a chance. Listen to me. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu nurus samawati. Beginilah cara setan jin berlindung kepada iblis dan dajjal ketika mereka berhadapan dengan kita. Kaum muslimin berhadapan dengan ayat-ayat Allah, langsung mereka mensyaratkan El Diablo, tangan mereka. Ini cara mereka berlindung kepada iblis dan dajjal. Ya, tangannya seperti ini. Jadi siapapun yang mengangkat tangan seperti ini, kafir dia, sadar ataupun tidak. Jadi syahadat lagi, hati-hati Bapak, kasih edukasi mereka. Karena inilah cara mereka menunjukkan komitmennya pada iblis dan dajjal. Jin aja, setan jin kayak gini Bapak Ibu. Jangan sampai nanti putra-putri kita ketika foto selfie, cheese, cheese. Kalau presidennya sih memang udah kayak gitu. Tolong diedit ya. Presiden mana itu? Di Amerika, bukan di sini. Ya, baik. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu nurus samawati wal ardh. Okay, so you said that you are from Illuminati. I will cancel it by the grace of Allah, inshallah. Alhamdulillahilladzi anzala. Ya, ini mohon maaf saya potong cut. Ya, ini di Indonesia, Bapak Ibu. Dia orang Bangka Belitung. Dia tinggal lama di Jakarta. Dia banyak bersentuhan dan sering keluar negeri. Maka jin yang merasuki dia memang jin orang Inggris ya, bahasanya Ararigis. Dan dia bertemu dengan saya pertama kali di Nagreg ketika beliau sedang diruqyah oleh ustadznya, karena ibunya orang Nagreg. Jadi beliau sempat kehilangan kesadarannya, akal sehatnya selama 2 bulan. Ini dalam rangka pembersihan. Dahsyat memang Bapak Ibu, fitnah dajjal tadi dikatakan oleh ustadz. Saking dahsyatnya kiai aja bisa menjual imannya demi pangkat dan jabatan ya, masya Allah. Tadi imannya ada pada pangkat dan jabatan. Baik, yang ini juga sama. Dan ternyata kita tahu sekarang bahwa betul-betul apa yang kami duga selama ini, bahwa K-pop ini merupakan salah satu media yang sangat sensitif dan sangat baik untuk mendangkalkan akidah generasi milenial. Ya, nah ini Bapak Ibu. Kini Ustadz Azimah mulai mengobati Sanya, wanita yang menyukai aliran musik K-pop asal Korea Selatan ini. Bukan hanya sekedar musik Koreanya, bukan hanya sekedar K-popnya, tapi yang dilihat adalah pesan yang tersambung di dalamnya. Lihatlah, kesombongan jin begitu nyata. Simbol-simbol pemuja setan pun ditunjukkan kepada Ustadz dan tim Rukyah Trans 7. Pesan-pesan ini adalah bentuk pengagungan mereka pada Tuhan yang mereka sembah, iblis dan dajjal. Yang kemudian disimbolkan dengan seperti ini. Di sisi keindahan syair, musik dan koreografi, setiap musik yang mereka buat itu ada kisah terselubung generasi muda kita yang menjadi aset bangsa yang ya, ini memutuskan. Miris sekali saya melihat bagaimana generasi muda. Ini habis-habisan Bapak Ibu, mereka menghabiskan, menghantam kita dan menyesatkan kita, terutama generasi muda. Ya, Bapak sekalian. Nah, ini kenapa Allah memberikan pahala yang dahsyat bagi kita? Karena Allah Maha Tahu dan Allah telah menetapkan kita berada di akhir zaman, pertarungan kita dahsyat antara hak dan batil. Maka pahalanya besar di sisi Allah, Bapak Ibu. Nah, dalam kondisi seperti inilah Allah tampilkan Imam Mahdi dengan pasukan yang terbaiknya. Itu ya penasaran, bisa dilihat Rasulullah SAW sebagai Nabi yang terbaik, para sahabat sebagai kaum yang terbaik. Allah utus ketika bangsa Arab itu ada pada titik nadir dari peradaban manusia, jahiliyah yang luar biasa. Tapi begitulah kualitas Islam. Seburuk-buruk apapun peradaban manusia, jika sudah disentuh dengan Islam, disentuh dengan wahyu dan tauhid, dia menjadi khairu'un Allah. Jadi kita ini dibikin hancur dulu, setelah hancur baru Islam solusinya. Di saat peradaban dan ideologi lain tidak mampu menopang peradaban manusia yang hancur, maka Islam hadir dengan kualitasnya yang ya'lu wa la yu'lali tadi. Allahu Akbar. Baik. Saya perlihatkan satu lagi Bapak Ibu. Ini bagaimana dahsyatnya fitnah dajjal. Ada beberapa yang saya kumpulkan di sini Bapak Ibu ya. Banyak sekali Bapak Ibu. Nah, di antaranya juga ada Pada akhirnya kita khawatir hancurnya generasi muda kita seperti ini, Bapak Ibu. Fisiknya bersama kita, para orang tua, ya, tetapi jiwa mereka ada bersama iblis dan dajjal. Na'udzubillah. Dirusaknya, dihancurkannya bangsa kita, terutama generasi muda seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ini kekhawatiran kita. Hendaknya kamu takut ya meninggalkan anak keturunanmu yang dhaif, khofu alaihim, berarti di belakangmu. Kalau di belakang kita, kita sedang kemana? Kita sedang berjalan menuju mana? Menuju kematian, dan kita tinggalkan anak keturunan kita di belakang. Dhaif karena rusak otaknya, kelakuannya bisa seperti binatang. Hati ayah sama hati ibu, hati kakek sama hati nenek, mana yang gak risau sama ayat itu? Karena kita harus mempertanggungjawabkannya di mahkamah hisab Allah. Ya Bapak Ibu sekalian, demikian hancur dan rusaknya bajet kehidupan manusia pada zaman ini. Disitulah saatnya Allah memang akan mengutus solusi, memberikan yang terbaik, yaitu diutusnya mujadid pembaharu, bukan nabi, bukan rasul, tapi mujadid, yang tugasnya adalah mengembalikan muru'ah manusia, bukan hanya umat Islam, tapi muru'ah manusia sebagai makhluk yang terbaik. Jadi dapat kita bayangkan betapa pilihannya mereka. Ya, Rasulullah SAW makanya menyatakan dalam sebuah hadisnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Abu Daud, ya, dalam kitab yang tadi Ustaz sampaikan, Nihayatul Alam, karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Ustaz, saya ke Mekah enggak nemu kitabnya Ustaz, di Madinah pun enggak nemu Ustaz, nemu-nemu kitabnya di Buah Batu, Bandung. Jauh-jauh ke Mekah Madinah nyari kitabnya, mereka takut Ustaz menjual kitab itu. Karena Syekh Abdurrahman Al-Arifi ini termasuk Syekh yang kayak di kita, Ustaz-Ustaz 212, Ustaz 411, kayak gitulah ya. Maksudnya Ustaz yang tidak sejalan dengan penguasa. Ya. Saya malah lihat Ustaz punya kitab aslinya. Ustaz, boleh saya tanya beli di mana nanti Ustaz? Enggak Ustaz, nanti aja Ustaz. Syukur Ustaz. Ya, saya susah nyari yang asli. Wa qul ma ta Allah. Nah, Rasulullah SAW menyatakan, "Inna Allah yab'atsu min hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinah, man yujaddidu dinaha." Rawahu Abu Daud. Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap 100 tahun sekali. Jadi setiap satu abad satu kali setelah Rasulullah wafat, itu akan Allah utus bukan nabi, bukan rasul, tapi mujaddid, pembaharu, reformis, yang tugasnya yujaddidu dinaha, memperbaharui agamanya. Di saat Islam dibikin abu-abu dengan munculnya bermacam pemikiran-pemikiran separatis yang sesat, ya kayak Syiah, Ahmadiyah, Mu'tazilah, apapun Bapak Ibu seperti tadi yang disampaikan, maka beliau akan membersihkan Islam sebagaimana inilah Islam di zaman Rasulullah dan para sahabat. Jadi akan kembali lagi seperti itu. Artinya beliau akan mempersatukan umat Islam ini dalam satu jamaah. Ya, jamaatul muslimin. Dan itu yang memang Rasulullah perintahkan. Usikum bitaqwallah wa usikum bijamaatil muslimin. Itu dalam kitab Jami'us Shaghir. Aku perintahkan kalian bertakwa kepada Allah dan wujudkan takwamu itu dengan kamu berjamaah, dengan berjamaahnya kaum muslimin. Ya, dipimpin oleh seorang imam, seorang amirul mu'minin, yang pada akhirnya Allah berikan kekuasaan sehingga tegaklah khilafah dengan khalifahnya. Ya, dia setiap 100 tahun sekali. Kemudian dia akan memimpin dunia. Jadi dunia akan ada dalam genggaman kaum muslimin. Pasti ini. Dan ini ada satu fase lagi yang akan kita alami, yaitu fase khilafah ala minhajin nubuwwah. Fase di mana Rasulullah SAW menjelaskan khilafah ini akan tegak, ya, di mana dunia akan ada dalam genggaman Islam dan tidak ada satu jengkal pun tanah di muka bumi melainkan Islam akan berkuasa di sana. Ya, Rasulullah dalam sebuah hadisnya dari Ummu Fadil, dari Ummu Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Rasulullah dikatakan istaikhadha min nawmi thumma yaqul, Rasulullah terbangun dari tidurnya. Lalu beliau bersabda, "Allahumma hal balagh, Allahumma hal balagh, Allahumma hal balagh. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan, ya Allah, bukankah telah aku sampaikan?" Tiga kali Rasul mengatakan demikian. Para sahabat yang sedang qailulah menunggu salat subuh terbangun dan menghampiri Rasulullah SAW. Ya, Umar mengelus-ngelus punggung Rasulullah SAW. Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an? "Na'am ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, Anda telah menyampaikan risalah Allah." Maka apa kata Rasulullah? "La yazharannal Islam hatta yurid al-kufra ila mautini." Islam akan zahir di muka bumi ini sehingga kekafiran akan kembali ke tempat asal mereka. Akan ada saat di mana kita akan menyaksikan kapitalisme akan kembali ke Amerika, Hinduisme akan kembali ke India, Buddhisme akan kembali ke Nepal, dan Sundaisme akan kembali ke Purwakarta. Purwakarta ya? Baik. Kapan itu akan terjadi hanya Allah yang tahu. Hanya Rasulullah memberikan itu isyarat setiap 100 tahun satu kali. Kalau saya tanya Bapak Ibu, abad kejayaan Islam terjadi kapan sebelum kita? Ada banyak yang mengatakan Turki Utsmani. Ini hanya memprediksi, bukan memprediksi ya. Sesuatu hanya Allah yang menyuruh. Masya Allah kan ya. Andaikan Turki Utsmani ini adalah gambaran umat Islam berjaya terakhir dalam peradaban dunia. Kita tahu Turki berakhir di 1924. Kalau angka itu yang dimaksudkan Allah, kalau andaikan itu, ya tambah 100 berapa? 2024. Sekarang tahun 2019, berapa tahun lagi? Satu periode lagi, bro. Satu periode lagi sama kan zahir, wallahu a'lam bishawab. Makanya mereka ketakutan 5 tahun lagi ini Islam khilafah zahir, ya maka yang bawa khilafah tangkap, yang bawa bendera tauhid permak dia. Itu Bapak Ibu. Tahun 2005 ada 15 negara Eropa, mereka berkumpul di markas CIA. Mereka meriunkan intelijen terbaik mereka. Kumpul di markas CIA di Langley, Virginia, Amerika Serikat, 2005. Mereka membicarakan hal-hal penting. Ternyata yang mereka bicarakan satu. In 2024, we rise the new Islamic Caliphate in the world. Gitu bahasa Inggrisnya. Saya baru belajar. Yeah. Di tahun 2024, khilafah Islam yang baru akan tegak di muka bumi. Yang kedua, and Europe will become Muslim state, dan Eropa akan menjadi negara Islam, wilayah Islam. And Islam will rise from the East. Islam akan bangkit dari timur. Mana timur yang mereka maksudkan? Aceh Manulang, mantan kepala BAKIN, Badan Koordinator Intelijen Negara, mengatakan yang paling ditakuti Amerika, Inggris, Prancis, bahkan Australia adalah Indonesia. Yaitu jika umat Islam Indonesia bersatu di bawah komando ulama, itu yang mereka takutkan. Maka pisahkan ulama dengan umatnya. Cerai-beraikan ulama dengan umat. Fitnah para ulama dan takut-takuti umatnya. Sekarang sedang mereka lakukan, Bu. Kenapa? Karena mereka tahu yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan kita Islam itu adalah kita Indonesia. Maka saya berharap Indonesia satu dari tiga pasukan Imam Mahdi. Untuk demikian Bapak Ibu, selesai kayaknya ya. Judulnya itu kan. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Saya kan sebut ini Imam Mahdi. Bu, kenal sama Imam Mahdi, Bu? Gak kenal Imam Mahdi, Bu? Sama, saya belum ketemu sama beliau. Baik, saya kata Imam Mahdi ini, Bapak Ibu rahmati Allah. Ya, berangkat dari keyakinan tadi Bapak Ibu. Allah menyatakan bahwa dalam Quran Surat An-Nur ayat ke-55, bahwa Islam ini memang pasti akan tegak. Dan itu janji Allah, dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Betul? Nah, di dalam ayat ini Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum. Dan Allah menjanjikan pada orang-orang beriman di antara kamu. Jadi orang yang beriman, orang yang yakin saja Bu dengan khilafah, yang tidak yakin tidak akan merasakan janji ini. Makanya tadi disampaikan oleh Ustaz, tidak sedikit orang ulama-ulama yang tidak yakin dengan Imam Mahdi dan khilafah. Makanya kita khilafah diperangi, ya apa ide-ide khilafah ini berangus, mereka diam aja. Wa adallahu alladziina dalam surat Al-Asri begitu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Watini juga sama, watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal balad. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang beriman dan beramal saleh. Orang beriman dan beramal saleh. Pertanyaannya, kenapa kalimat amal saleh selalu dirangkai dengan kalimat alladziina aamanu? Karena iman hanya bisa diwujudkan dengan amal saleh. Tidak bisa dengan amal salah barangkali Allah. Maka jika ada orang beriman, ngaku beriman, tapi perbuatannya salah, berarti ada masalah dengan imannya. Jadi enggak mungkin umat Islam itu teroris, enggak mungkin umat Islam itu melakukan perbuatan-perbuatan zalim, karena akan berefek pada imannya. Begitu ya Bapak sekalian. Baik, Bapak Firman yang berkata Allah, kemudian apa yang Allah janjikan, la yastakhlifannahum fil ard. Sungguh, nah Allah menggunakan lam taukid dan nun taukid tsaqilah, artinya pasti mereka akan berkuasa. Nah, Allah gunakan kalimat la yastakhlifannahum, bukan la yamlikannahum. La yamlikannahum bukan akan berkuasa dalam bentuk negara, tapi dalam bentuk khilafah. Makanya kalimat la yastakhlifannahum. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma taqunu khilafatan ala minhajin nubuwah tsumma sakat." Kemudian akan tegak khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian Rasulullah diam. As-sakat di mana kiamat? Artinya setelah Rasulullah diam itu maksudnya kiamat. Nah, Bapak Ibu dan mati Allah, jadi Rasulullah SAW, Allah menyatakan bahwa khilafah ini akan tegak, dan Allah janjikan ini sebagai janji Allah kepada orang beriman dan beramal saleh di antara kita. Tapi menggunakan kalimat istakhlafa sebagaimana wajan istafala, artinya harus diperjuangkan, bukan nunggu nanti Allah yang menakdirkan, bukan, harus diperjuangkan. Fil ardi, di muka bumi, kama istakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka berkuasa dalam bentuk khilafah juga. Ya. Yang kedua, janji Allah, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Nah, dan Allah akan menguatkan bagi mereka agama yang Allah ridhoi bagi mereka. Dan ini maksudnya Islam akan kembali dikuatkan dengan bersih dari paham-paham sesat, dan Islam akan menyebar menjadi perilaku bagi umat manusia. Bapak Ibu, kita tidak usah melihat 2024 dulu ya. Sekarang saja Eropa sekarang sedang bangkit dengan Islam ya. Bahkan kota London sekarang ini sudah berubah menjadi Londonistan. Bagaimana di Birmingham itu sholat Jumat itu 600 ribu orang Bapak Ibu, sekali Jumatan tuh. Dan kota London memang penuh dengan lautan jilbab sekarang. Banyak gereja-gereja yang kemudian alih fungsi menjadi masjid. Ini saya perlihatkan bagaimana kota London yang kemudian berubah menjadi Londonistan. Ada orang tidak percaya, betulkah orang bilang London begitu, lalu datang ke sana, betul ya. London itu menjadi seperti itu. Jadi kata London, nah, mereka yang selfie dengan Pangeran Charles itu berkerudung. Ini suasana kota London, Bapak Ibu. Masjid-masjid berdiri dengan megah, sementara gereja-gereja makin banyak yang sepi dan gulung tikar. Ya. Di saat di Asia umat Islam menurun, terutama di pedesaan pelosok karena kristenisasi, karena pemurtadan ya. Sementara di sana tumbuh luar biasa, berkembang. Ya. Ada yang tidak percaya, mereka datang ke kota London membuktikan. Nah, seperti ini Bu, ini London Bu. Dari tayangan ini saja belum ada yang terlihat wanita yang tidak berkerudung. Mereka menutup rambutnya. Jadi jilbab di mana-mana di kota London ini. Yang bersepeda pun perempuan pakai jilbab. Maksudnya pakai kerudung penutup rambut maksudnya. Ya, ini bagus kan ilmati Allah. Jadi apa yang mereka bicarakan sepertinya memang merupakan sebuah pembuktian dari janji Allah untuk kita umat Islam. Nah, ini merupakan isyarat memang kemunculan Imam Mahdi telah dekat. Yang mana tadi disampaikan bahwa Imam Mahdi ini menjadi penghubung antara tanda kecil dengan tanda besar. Ya, wasilah yuwasilu baina asyratis sughra wa asyratil kubra. Baik, siapakah Imam Mahdi ini Bapak Ibu sekalian? Di antara hadisnya yang populer tentang Imam Mahdi itu ini. Rasulullah SAW menyatakan saking pentingnya Imam Mahdi harus hadir di tengah-tengah kita. Sampai Rasulullah menyatakan begini, "Lailam yabqa min ad-dunya ila yaumun," andai kan tidak tersisa bagi dari dunia ini kecuali hanya satu hari saja, "latawallahu dzalika al-yawm," sungguh Allah akan memanjangkan hari itu, "hatta yub'atsa fihi rajulun min ahli baiti," sampai diutus seorang laki-laki dari keturunanku. Jadi andai kan besok kiamat tinggal tersisa satu hari ini, maka Allah akan memanjangkan hari ini, maka Allah kemudian mengutus seorang Imam Mahdi, laki-laki dari keturunan Rasulullah SAW. Ya, "Yuwati ismu ismi," namanya sama dengan namaku. "Yuwat wa ismu abi ismu abi," nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Memang nama Rasulullah SAW banyak ya. Saya sepakat dengan Ustaz tadi bahwa nama beliau Muhammad bin Abdullah. Memang namanya Rasulullah itu banyak. Ya, kemungkinan juga Muhammad, ada yang menyebutkan Muhammad Qasim. Ya, pernah mendengar Muhammad Qasim? Seseorang yang sehari ini fenomenal karena mimpi-mimpinya yang luar biasa. Ya, kata sebagian orang yang pada akhirnya mengkultuskan dan mengatakan itulah Imam Mahdi. Ya, dari Pakistan. Ya, yang saya baca justru banyak dalilnya yang mengatakan Imam Mahdi ini dari Madinah. Salah satunya yang menyebutkan ketika beliau diminta untuk dibaiat, beliau menolak. Beliau mengatakan, "Lastu Mahdiyan, ana illa minal Ansar." Aku bukan Imam Mahdi, aku hanya orang Ansar dia. Tanda kutip maksudnya orang Madinah. Nah, kata-kata itu menunjukkan beliau dari Madinah, bukan dari Pakistan. Kalau Muhammad Qasim kan dari Pakistan. Ya. Baik, wabarakatuh. Nah, "Yamlal ardu adlan wa kistan." Setelah beliau muncul ini, beliau akan memenuhi dunia ini dengan kiskistan wa adlan, kesejahteraan, keadilan. Ya. "Kamu melihat zulman wa jawdan," sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantian dan huru hara dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud nomor 9435. Allah. Kemudian kapan Imam Mahdi ini muncul? Rasulullah SAW menyebutkan, "Ubashirukum bil Mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafi minan nas." Aku berikan kabar gembira kepada kalian tentang Imam Mahdi yang akan diutus di umatku ala ikhtilafi minan nas. Ciri-cirinya, manusia banyak berperang, banyak berselisih, banyak bertikai. Bukan hanya di tubuh mereka yang non-muslim, tapi di dalam tubuh kaum muslimin pun terjadi perpecahan. Maka kehadirannya bukan hanya mendamaikan dunia, tapi mempersatukan umat Islam dalam satu jamaah. Ya, wazalazila, dan banyaknya terjadi gempa bumi di mana-mana. Jadi kalau sudah banyak gempa di mana-mana, bencana alam, manusia bertikai, umat Islam berpecah belah, di saat itulah Imam Mahdi akan diutus. Fayamlal ardu kistan wa'adun kama mulid jawran wa julman. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, ketidaksemenamenan dan kesemenamenan dan kezaliman. Baik, siapakah beliau ini? Banyak hadis sahih yang menerangkan kemunculannya di akhir zaman nanti. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah, salah seorang ulama pakar hadis dari Madinah saat ini, beliau pernah melakukan penelitian tentang hadis-hadis Imam Mahdi. Dan beliau menemukan kesimpulan bahwa ternyata tidak kurang dari 26 sahabat Rasulullah meriwayatkan hadis tentang Imam Mahdi. Sehingga memang derajatnya menjadi mutawatir ma'nawi, lebih tinggi daripada mutafak alaih, lebih tinggi daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya ini lebih tinggi. Artinya ini menjadi bagian dari keyakinan kita. Harus menjadi bagian dari keyakinan kita. Dan tidak kurang dari 36 kitab hadis menukilkan hadis nama Imam Mahdi. Sunan An-Nasai, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan sebagainya. Nah, hadis yang pertama yang kita lihat ini, hadis berikutnya yang kita lihat terkait dengan pribadi Imam Mahdi. Yakhruju fi akhiri ummati al-Mahdi. Ya, akan keluar dari akhir umatku. Rasulullah menyebutkan dari akhir umatku. Bukan di zaman para sahabat, tapi di akhir umat beliau. Al-Mahdi, Al-Mahdi. Yaskihillahul ghaitha, Allah akan memberinya minum. Artinya kemunculan Imam Mahdi ini terjadi di saat kekeringan melanda umat manusia di dunia. Subhanallah, Bapak Ibu, kita pernah mendengar Rasulullah SAW menyatakan, "Inna qabla khuruji dajjal thalathu sanawat syidad." Sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal akan muncul 3 tahun tersulit bagi manusia tinggal di dunia. Fiha jau'un syadid, di 3 tahun itu akan terjadi kelaparan yang sangat. Jadi bumi akan mengalami kekeringan selama 3 tahun yang mengakibatkan kelaparan yang sangat. 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal. Wa fi sanatil ula, di tahun pertama ia merendah asama entah bisa sudah sama triha. Allah perintahkan langit menahan sepertiga airnya. Selama 1 tahun di tahun pertama dari 3 tahun tadi, sepertiga hujan tidak turun selama 1 tahun. Kering manusia di dunia. Dan Allah perintahkan pada bumi entah bisa sudah sana betiha. Dan Allah perintahkan bumi menahan sepertiga tanamannya. Sepertiga tanaman sudah mulai tidak tumbuh. Gagal panen terjadi di mana-mana. Contohnya, harga cabai melejit. Masih mahal, Bu? Masih. Hati-hati, Bu. Itu indikator, Bu. Indikator. Indikator apa ya? Indikator Bapak nyari lagi. Yang kedua, lapisan-lapisan ya. Di tahun yang kedua, ya Allah asamang tabisa selesai matriha. Allah perintahkan langit menahan 2/3 hujannya. 2/3 hujan tidak turun. Kemudian 2/3 tanaman tidak tumbuh. Kelaparan makin meluas di seluruh dunia. Dan di tahun ketiga, ya Allah as-samaa an tahbisa kullal matra indaha. Allah perintahkan langit menahan semua airnya. Jadi tidak ada satu tetes pun falatut tiruku teratam minasama fitil kasana. Satu tetes pun tidak ada hujan selama setahun. Satu tetes pun. Dan tidak ada satupun tanaman yang tumbuh di muka bumi. Banyak manusia mati karena kelaparan. Di zaman itulah, di tahun ketiga itulah, Dajjal akan muncul. Nah, ini indikator memang amat dekat kemunculan Imam Mahdi dengan kemunculan Dajjal. Ya. Watakhrujul ardu nabatuha. Dan bumi pun akan mengeluarkan tanamannya. Di zaman Imam Mahdi, bumi akan subur. Wa yatul mana sihahan, dan beliau akan membagikan harta tanpa menghitung, tanpa menghitung-hitungnya, membagi-bagikan harta dengan sangat banyak. Jadi kalau yang saat ini masih besar cicilannya, ya utangnya masih pada gede belum lunas, jangan khawatir, lunas di zaman Imam Mahdi. Ya Allah, datangkan Imam Mahdi, ya Allah, ini debt collector mau datang ke rumah, ya Allah. Ini rumahku mau dijabel, ya Allah. Mobil juga mau diambil sama leasing. Oh, kenapa tuh? Buat ngambil leasingnya. Kemudian, waktu sudah lemas ya, kambing-kambing pun akan banyak lahir dan tumbuh berkembang. Akan banyak lagi kambing ternak. Wa ta'zimul ummah, dan umat ini pun akan kembali mulia. Ya'ishu sab'an aw thamaniyan yakni hajjajan. Beliau akan tinggal bersama umat manusia, memimpin manusia antara 7 sampai 8 kali musim haji. Jadi hitung-hitungannya beliau muncul di musim haji. Jadi saya selalu berharap-harap cemas setiap musim haji terjadi. Ya, karena harapannya Imam Mahdi ada. Ini musim haji ini. Karena pasukan pertama yang akan menjadi pengikut Imam Mahdi adalah mereka yang berada di Tanah Suci Mekah. Disebutkan oleh Rasulullah ada 7 ulama nanti yang akan berbaiat kepada Imam Mahdi, di mana 7 ulama ini akan memiliki umatnya juga jamaah. Sehingga kalau dijumlahkan, jumlahnya sama dengan pasukan Badarku. Wa'adadul ladina yubayyunahu ka'adadi ahli Badarin. Dan jumlah mereka yang berbaiat kepada Al-Mahdi sejumlah pasukan Badarku, antara 313 sampai 315. Ya, maka saya berharap kepada HRS untuk tidak kembali ke Indonesia sebelum Imam Mahdi ada, agar beliau mewakili kita. Mudah-mudahan beliau termasuk satu dari 7 ulama tadi. Andaikan beliau masih di sana dan Imam Mahdi muncul, tolong wakili kami berbaiat pada Imam Mahdi. Karena hukum berbaiat kepada Imam Mahdi itu wajib, laki-laki ataupun perempuan. Makanya Rasulullah mengatakan, man mata walisa fi umuki bai'atun mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati tanpa ada ikatan bai'at kepada ulil amri di lehernya, matinya jahiliyah. Tidak jelas dengan apa ketaatannya diukur, bukan mati kafir. Ya. Man mata bi ghairi imam mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati tanpa memiliki seorang imam, pemimpin. Nah, ini sudahnya kita memang memiliki pemimpin. Matinya jahiliyah. Ya, mudah-mudahan HRS dijaga Allah dan beliau menjadi wakil kita untuk berbaiat pada Imam Mahdi. Amin. Ada seseorang bertanya kepada saya, Ustaz, waktu saya masih banyak, Pak. Kita sampai jam? Oh, 15 menit lagi ya. Baik. Seseorang bertanya pada saya, Bapak-Ibu sekalian. Sebentar, ya baik. Ustaz, ini saya ada kejadian seperti ini. Menurut Ustaz, apa ini maksudnya? Waduh, dia nanya takwil kejadian kepada saya, Bapak-Ibu. Memang ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang Imam Mahdi. Ciri-cirinya adalah banyaknya terjadi peristiwa di Tanah Suci Mekah, maksudnya di Masjidil Haram, itu banjir darah. Tetap fajar dam fil mataf fi walal ka'bah. Ini ada peristiwa seperti ini. Tahun 2015 kita tahu, ini enggak kelihatan darahnya ya. 2015 kita tahu ada keren jatuh menimpa jemaah haji ya. menerima jemaah haji sehingga mataf itu tempat kita tawaf penuh dengan darah. Ini 2019 awal, jamaah Sami ini mengirimkan ini. Ustaz, kira-kira maksudnya apa ini Ustaz? Ini darahnya dan ini ada rukun Hajar Aswad. Ya. Para mulia yang mati Allah, apa jawaban saya pada rekan ini? Ini kita merenung saja ya, muhasabah. Kalau saya salah tolong diluruskan Bapak Ibu. Jawaban saya pada beliau, akhi, Rasulullah SAW pernah menyatakan beberapa hal terkait dengan kondisi umat Islam di akhir zaman. Nah, kita lihat Ka'bah ini kan berbentuk bujur sangkar, artinya punya empat sudut, empat rukun. Ini rukun Hajar Aswad yang tadi ada darahnya. Dan ini rukun Yamani karena mengarah sudutnya ke Yaman. Ini rukun Syami karena sudutnya mengarah ke Syam. Ini rukun Iraki karena sudutnya mengarah ke Irak. Bagaimana kondisi negara yang ditunjukkan oleh tiga sudut tadi? Ini rukun Yamani mengarah ke Yaman. Bagaimana kondisi negeri Yaman? Teman saya kirimkan file di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dikumpulkan setelah disiksa oleh kelompok Syiah Houthiyah di bawah pimpinan Hussein Badruddin al-Houthi. Dia tadinya Ahlus Syiah Zaidiyah, tapi kemudian dia berubah menjadi Syiah Rafidah, menjadi gendiknya Yahudi dan Amerika. Itu menyiksa Ahlus Sunnah lalu diberondong dari belakang. Ya, ini kejamnya mereka. Yaman sudah berdarah-darah. Ini rukun Syami mengarah ke Syam. Bagaimana kondisi negara Syam hari ini? Darah-darah Palestina, Suriah, ya perambah Allah. Nah, kemudian ini rukun Iraki karena mengarah ke Irak. Irak di Fallujah, Amerika memasuki sebuah masjid itu kadang sholat asar berjamaah. Baru dua rakaat diberondong. Quran pun diberondong sama mereka. Imamnya mencoba untuk berdiri melanjutkan lagi sholatnya, diberondong lagi. Berdarah-darah. Pertanyaannya, ini rukun ini mengarah kemana ini? Ini ke Yaman, ke Syam, ini ke Irak. Lah ini kemana ini? Bukan ke Indonesia. Ke gedung Bawaslu. Bahkan udah berdarah-darah kemarin gedung Bawaslu. Betulkah ke Indonesia? Jangan-jangan ke Bekasi ini. Coba kita lihat mengarah kemana ini. Nah, udah mulai dekat ke Bekasi kan? Nah, ini garisnya nih, garis merahnya. Nah, Mekah dari udara. Jadi ke mana, kurang Allah? Ke gedung MK. Nah, ke mana? Ke Selat Malaka, ini Aceh kan? Nah, ini Selat Malaka. Bapak Ibu, mati Allah, saya bertemu dengan orang Aceh. Dan boleh cerita, kalau Amerika, Prancis, Jerman, Inggris, mereka membawa bendera NATO itu menempatkan pangkalan militer di sana, membuat pangkalan militer di Aceh. Usut semuanya usut, ternyata mereka ingin mencegah agar Selat Malaka ini tidak jatuh ke Cina. Bapak Ibu, Cina dengan gerakan One Belt One Road obor ini sudah menguasai dunia, mengalahkan Vladimir Putin yang ingin menciptakan Rusia Raya dan juga mengalahkan Benjamin Netanyahu dengan The New World Order-nya. Dia selangkah lebih maju dari mereka. Afrika sekelas Angola sekarang hancur masjid-masjid. Umat Islam dipaksa murtad. Pilih agama lain asal jangan Islam. Dan mata uang Angola sekarang mata uangnya adalah yuan. Di Eropa, Eropa juga sudah dikuasai dengan Cina Tawan sekarang. Walaupun mereka Cina Tawan tapi ekonomi mereka kuasai. Ini saat di mana kapitalisme akan hancur oleh fitnah ekonomi Cina. Pemicu perang dunia ketiga sepertinya. Nah, hari ini kuncinya di Indonesia adalah Selat Malaka. Artinya mereka akan berebut Selat Malaka. Eropa akan berperang dengan Cina di tanah air kita. Lupakah kita Rasulullah pernah menyebutkan la ta'tina sa'atu hatta tuqatilu qauman. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian berperang dengan satu bangsa, sigarul ayun, sipit mata mereka. Juluduhum ahmar, kulit mereka merah. Zunfal uluf, hidung mereka pesek. Wa wujuhum kal majanin mutrakah, wajah mereka lebar seperti tameng. Bangsa mana? Mereka sudah datang ke tanah air kita kan? Apakah ini akan membuat bangsa kita berdarah-darah? Bapak Ibu, masa sulit memang akan kita dapati. Karena Rasulullah menyebutkan, kalian memang harus berperang dengan mereka. Untuk kalian bisa tegak hidup secara kafah. Masya Allah. Baik. Bapak Ibu, nah, namun jangan khawatir, kemunculan Imam Mahdi ini akan menjadi solusi bagi kita dari Allah SWT. Baik, kita masih bicara ciri-ciri Imam Mahdi ya. Al-Mahdi min utsrati min waladi Fatimah. Imam Mahdi adalah dari keturunanku, ya, dari anaknya Fatimah. bukan Al-Husain sebagaimana klaim orang-orang Syiah. Orang Syiah mengklaim bahwa Imam Mahdi ini dari Al-Husain, padahal dari Al-Hasan. Di dalam kitab Said Hasan Al-Husaini dari Iran, beliau Ahlus Sunnah, beliau meriwayatkan dalam bukunya Hasan Husain Untold Stories, ini sudah diterjemahkan, beliau meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pulang, ya, Al-Hasan dan Al-Husain menyambut mereka berdua. Al-Hasan lari ke arah Rasulullah SAW, Al-Husain lari ke arah Ali. Rasulullah mengais Al-Hasan, menggendong Al-Hasan. Nah, Rasulullah mengelus-ngelus punggung Al-Hasan. Hei Ali, lihat anak kita ini. Dari sulam punggungnya akan lahir seorang laki-laki di akhir zaman yang namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan pembantaian. Itu Rasul menuju kepada Al-Hasan. Kenapa orang Syiah ngebet kepada Al-Husain? Karena Al-Husainlah cucu Rasulullah yang menikah dengan putri Raja Persia. Ketika Umar membebaskan Persia, bukan menaklukkan ya, karena umat Islam bukan penakluk, membebaskan Persia. Ya, saat itu rajanya adalah Yad Dajib. Hati itu Yad Dajib. Punya anak 3 perempuan. Nah, yang 3 ini Umar perintahkan merdekakan mereka dengan harga tinggi. Mereka putri raja. Diam-diam Ali bin Abi Thalib memerdekakan mereka. Yang satu dihadiahkan kepada Abdullah bin Umar, yang satu dinikahkan pada putranya Abu Bakar Muhammad Al-Hanafiyah, dan yang ketiga dinikahkan dengan Husain. Makanya orang Syiah mengambilnya dari jalur Husain, Ahlul Bait versi mereka. Baik. Kemudian hadis riwayat berikutnya dari Imam Abu Dawud juga. Lam tutqad ad-dunya hatta yamlikul araba rajulun min ahli baiti yuwati ismu ismi. Tidak akan habis dunia ini sehingga seorang laki-laki dari keturunanku akan memimpin Arab. Akan memimpin Arab. Ya, dia dari keturunanku, namanya sama dengan namaku. Yuwati ismu ismi wa ismu abi ismu abi. Nah, ini ciri-ciri beliau. Kemudian kita percepat waktu, kita singkat ya. Al-Mahdi minni. Al-Mahdi adalah dari keturunanku. Ajlal jabhati. Dahinya lebar. Coba lihat yang dahinya lebar, sudah mirip tuh Imam Mahdi itu. Ya. Aqnal anfi. Tipis hidungnya, artinya mancung hidungnya. Nah, yang hidungnya mancung sudah mirip ya. Yamla'ul ardha. Yamla'ul ardha kistan wa'adun kama muliat jawadun wa zulman. Yamlikus sam'a sinin. Ya, sama dengan hadis-hadis yang lain. Ciri-ciri fisiknya, yang pertama menurut Syekh As-Sulami menyebutkan dalam kitabnya Uqadid Durar, sejumlah asar memaparkan tambahan ciri-ciri khusus pada diri Imam Mahdi. Yang pertama, Afrika Sanaya, gigi depannya renggang, agak saling berjauhan. Nah, coba lihat yang giginya renggang. Sudah mirip Imam Mahdi ya, giginya. Warika Sanaya, giginya putih dan berkilauan cemerlang. Kalau beliau tersenyum, maka terpancar warna putih cemerlang. Kalau kita agak kekuning-kuningan sedikit. Yang ke berikutnya, Al-Lainul Arabi wal Jismu Jismu Israili. Warnanya warna Arab, artinya kulitnya agak hitam. Tapi hitamnya Arab, bukan hitam Afrika. Ya, kemudian badannya, postur tubuhnya adalah postur tubuh orang Israel. Wah, ya, orang Israeli, orang Yahudi. Itu dari postur tubuhnya. Dan beliau ini syabun marbu, orang yang tengah-tengah, tinggi tidak, pendek pun tidak. Kemudian ciri-ciri wajahnya, hasanul wajhi, tampan wajahnya, wajahnya memaparkan cahaya seakan-akan bintang yang cemerlang. Ya, kasal lihyah, lebat jenggotnya, tebal jenggotnya. Kemudian juga aswadu fi khadihi aiman khal, ada tahi lalat di pipi kanannya. Ada yang punya tahi lalat di pipi kanan? Ah, udah mirip Imam Mahdi itu ya. Kemudian ablajul a'yun. Ya, jarak antar kedua alisnya itu rapih sekali. Ya, jelas kelihatan bagaimana rapihnya alis beliau. Kemudian juga akhalul a'yun, akhalul ainain. Pelupuk matanya hitam, bukan karena bercelat tapi karena kulitnya mengkerut jadi kelihatan agak hitam. Kemudian perutnya agak sedikit gendut. Bukan sedikit besar, gendutnya bukan gendut yang kata Umar itu penyakit ya, musibah bukan. Ya. Kemudian juga pahanya agak kurus, paha kanannya ada tahi lalatnya dan pundaknya ada tanda kenabian. Ini ciri-ciri fisik beliau. Menurut tadi saya As-Sulami. Kemudian Abisa dan Hudri menyebutkan juga dalam hadis yang lain, minnal ladhi yusalli Isa bin Maryam makhalfah, dari keturunanku akan sholat di belakangnya Isa bin Maryam. Jadi ketika Isa bin Maryam, Nabi SAW turun, Imam Mahdi akan menjadi imam sholat subuh saat Nabi SAW turun di Damaskus di Halab, Bapak Ibu. Baik, siapakah nanti akan menjadi pasukan Imam Mahdi? Tadi sudah dibahas oleh Ustaz sebetulnya, yaitu ada tiga kelompok yang saya sebut, yang saya lihat sepertinya tiga kelompok. Yang pertama Ahlu Syam, ya, muwahhidin minasyam, orang-orang ahli tauhid dari Syam. Syam ini dulu pecah menjadi dulu Syam, sekarang pecah menjadi empat. Palestina dan Jordan pernah dijajah Inggris, Palestina Suriah dan Lebanon ini Perancis. Nah, Ahlu Syam ini lebih condong pada Palestina dan Suriah, tidak pada Lebanon dan Jordan. Kenapa tidak Lebanon? Lebanon itu dari dulu memang sudah ada dalam cengkraman Syiah. Ada Hasan Nasrullah di sana dengan gerakan Hizbullahnya. Jadi agak kecil kemungkinan Lebanon termasuk Syam yang disebutkan Rasulullah. Kemudian yang kedua, Jordan. Jordan dari sejak merdekanya, referendumnya didapatkan dari Inggris. Sekarang pun menjadi underbow-nya Inggris. Sehingga agak susah untuk dikatakan Ahlu Syam ini mereka. Dan peluang Ahlu Syam ini adalah Palestina dan Suriah. Rasulullah SAW menyebutkan, satakunu jundun fi Syam, satakunu jundun fi Yaman, satakunu jundun fi Irak. Akan ada mobilisasi pasukan perang di akhir zaman nanti, Syam, Yaman, dan Irak. Nah, para sahabat bertanya, bi ayyi jundun nastami in wajadtu dhalika ya Rasulullah? Dengan pasukan mana aku harus bergabung jika aku mendapati itu terjadi di masaku? Fa'alaikum bi Syam, hendaklah aku bergabung dengan Syam, Ahlu Syam, Palestina, Suriah. Fa innal malaikata basitatun aznihati 'alaiha, malaikat menaungkan sayapnya untuk mereka, rahmat Allah menaungi Syam. Di akhir zaman nanti justru yang aman berbalik di dunia itu adalah Syam. Palestina Suriah akan aman ketika pemerintahan umat Islam di masa Al-Mahdi berkuasa di sana. Mekah Madinah sekitarnya justru akan hancur kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bahkan pasukan Dajjal akan terbentuk di luar Madinah. Karena Dajjal akan datang ke Madinah tapi tidak bisa masuk. Ya'til Madinah tawahu man'un min dukhuliha. Dajjal akan datang ke kota Madinah tapi sudah terhalang memasuki Madinah. Li'anna fi kulli babin bawabatin Madinah lahu malakan bisihamihima. Ya. Karena setiap pintu gerbang Madinah dijaga oleh dua malaikat. Setiap pintu gerbang Madinah itu dijaga dengan dua malaikat, ada panah mereka. Satu langkah Dajjal masuk di panah, mati Dajjal. Maka Dajjal takut memasuki Madinah. Fayam kusuhani jam Madinah fi makan yang mulhid. Maka Dajjal tinggal di luar Madinah di tempat yang bergaram. Ya, para ahli hadis meneliti sekarang ini bahwa ada satu tempat yang memang penuh dengan garam. Dan itu bukit. Karena dalam satu hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan Dajjal akan mendaki gunung. Yasu'adul jabala semuanya tawajjah ila jihatil Madinah. Dia akan naik ke sebuah gunung dan dia akan mengarah melihat ke Masjid Nabawi lalu berkata pada kaumnya, apakah kalian melihat masjid Istana Putih itu? Itu masjidnya Ahmad. Nah, posisi dia berada di tempat tinggi dan bergaram. Satu-satunya tempat giri bergaram, tinggi bergaram itu adalah Bukit Jabal Habsi. Jabal Habsi itu di belakang Masjid Qiblatain. Bapak Ibu ke Madinah, ada Masjid Qiblatain, Tur City ya. Di belakang Masjid Qiblatain itu Jabal Habsi. Itu gunung yang nanti akan dinaiki oleh Dajjal. Maka orang-orang munafik dan orang kafir akan keluar mengikuti Dajjal. Wa yankusul mu'minuna fi wasatil Madinah. Orang-orang kafir dan munafik akan menjadi pengikut Dajjal. Sementara orang-orang yang betul-betul beriman akan tinggal di pusat kota Madinah. Merekalah yang selamat dari fitnah Dajjal. Itu di Madinah. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Masih ada waktu, Pak? Masih. Loh, kok jawab gitu? Baik. Itu Ahlu Syam deh, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari Ahlu Syam ini. Karena nanti iman, kata Rasulullah SAW, di akhir zaman akan bertahan di bumi Syam. Ya, innal iman yawma tahdusul malhamatul kubra fi biladi Syam. Yakunu bi biladi Syam. Yamkuzu fi biladi Syam. Sesungguhnya iman di saat huru hara dahsyat terjadi di akhir zaman akan bertahan di bumi Syam. Inilah kenapa Rasulullah menyebutkan penduduk yang terbaik di bumi Syam inilah yang akan menjadi pasukan Imam Mahdi. Yang kedua, siapa pasukan Imam Mahdi? Ashabu rayati Sa'd min kibali Masrik min Khurasan. Pasukan pembawa panji hitam dari bumi Khurasan. Dan mereka adalah pasukan terbaik yang ada di muka bumi yang tidak terkalahkan. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menyatakan, Yakhruju min hurasan rayatin sudan la yaruddu syai'un hatta tunsaba bi ilia. Akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam. Tidak ada sekuatan satupun di muka bumi yang bisa mengalahkan kehebatan mereka, langkah kaki mereka. Mereka terus melaju ke Ilia, hatta tunsaba bi ilia, sampai panji hitam mereka mereka kibarkan di Ilia. Ilia itu artinya Al-Quds, orang Yahudi menyebutnya Yerusalem ya. Di Palestina, di Masjidul Aqsa. Nah, maka jika itu terjadi kepada Rasulullah, jika para pembawa pasukan panji hitam itu sudah mengibarkan panji hitam mereka di bumi Baitul Maqdis, au fi aknafi Baitul Maqdis, atau di pelataran Baitul Maqdis, maka kiamat lebih dekat pada kalian, kata Rasulullah, ketimbang kepala dengan pundakmu ini, hey Ibnu Hawalah. Nah, Bapak Ibu bisa saksikan di Palestina, di Gaza, Selat Gaza itu sekarang sudah penuh dengan panji kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah berwarna hitam. Ini informasi yang saya dapatkan dari teman yang ada di Gaza. Masya Allah, tinggal 76 km lagi. Kenapa belum memasuki Masjidil Aqsa? Menunggu pasukan yang ketiga. Nah, peluangnya pasukan yang ketiga, Rasulullah menyebutkan pasukan Imam Mahdi juga adalah Taifah Mansurah. Tadi disampaikan oleh Ustaz. Ya, siapakah Taifah Mansurah ini? Taifah, disebut Taifah artinya kit'atun minan muslimin. Jumlah mereka sedikit dari umat Islam. Ya, tidak banyak. Mansurah, mereka ditolong. Ada seorang ulama ahli hadis menakwilkan bahwa maksud mereka ditolong adalah mereka tinggal di negara yang dizalimi oleh penguasa negara mereka. Ketika mereka hidup, penguasa negara mereka zalim sehingga mengekang keruasan mereka untuk beragama, untuk beribadah, bahkan untuk berakidah. Sehingga mereka ditolong Allah. Nah, mereka lah kemudian diberikan pertolongan sehingga mereka menang di negaranya. Dalam sebuah hadis ini, latazaru ta'ifatun minan mati mansurina 'alal haqq, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang senantiasa ditolong menegakkan kebenaran. La yarudduhum man khadadahum, la yadurruhum man khadadahum. Mereka tidak merasa diganggu oleh orang-orang yang menggembosi mereka. Jadi dahsyatnya propaganda media tidak berpengaruh bagi mereka. Ya, wala man khalafahum, tidak pula oleh orang-orang munafik seperti Jil, apalagi yang tadi lah, kawan-kawan Islam Nusantara ya. Itu tidak berpengaruh propaganda mereka pada kelompok ini. Hatta takuma sa'ah zahirina al-haq, mereka selalu menang sampai kiamat terjadi, dalam satu riwayat sampai turunnya Isa bin Maryam. Nah, di mana tiga pasukan ini Allah pertemukan? Ya, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum Rum turun di kota Amak, lembah Antioch selatan Turki, dan di Dabik antara Aleppo, dia di dekat Aleppo Suriah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang manakah yang disebut dengan Aleppo dan Amak dan Dabik? Sebentar Bapak Ibu. Hai, ini. Di sinilah nanti tempat pertemuan. Terlihat agak jelas? Kurang jelas ya ini. Nah, ini Turki, ini perbatasan Turki dengan Suriah. Nah, ini Damaskus Timur, Aleppo Halab. Nah, di sinilah nanti kaum muslimin yang dipimpin Imam Mahdi itu bersatu antara Ahlu Syam, para penduduk Syam, Madinah Suriah, Ashab Ratusat dari Khurasan. Khurasan adalah perbatasan Iran dengan Afghanistan. Ya, kemudian juga ada Taifah Mansurah. Pertanyaannya, Taifah Mansurah ini mana? Peluang dari Taifah Mansurah ini insya Allah adalah Asia. Dan kunci Asia, dari beberapa seminar yang saya ikuti terkait dengan pembebasan Palestina, peluang Indonesia menjadi pemimpin Asia ini besar. Ya, pemimpin Indonesia. Ya. Hal ini terkait dengan beberapa pertanyaan saya, Bapak Ibu. Saya pernah bertanya kepada beberapa syekh yang pernah bertemu dengan saya saat terakhir saya berkunjung ke Al-Aqsa, Bapak Ibu. Ini setelah salat subuh berjamaah, saya berpapasan dengan Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi. Beliau adalah Ketua Rabita Ulama Palestine. Ya. Setelah salat subuh, saya berpapasan dengan beliau di Masjid Qibli. Ya, di Masjid Qibli. Ini muntun, mohon maaf. Ini Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi, tinggi sekali beliau. Padahal saya sudah tinggi, Bapak Ibu. Ternyata saya lebih pendek dari beliau. Ini beliau ini. Nah, kita selalu di Masjid Qibli ini. Ini Masjid Qibli, nggak terlihat jelas ya. Ini yang kubahnya berwarna abu-abu. Ini Masjid Dam of Drog. Ini Al-Aqsa Al-Nadan. Nah, keluar dari masjid ini habis sholat subuh, ternyata sepatu beliau di samping sepatu saya. Lah, kok kamu ada di sini? Alhamdulillah, beliau masih ingat. 2012 beliau datang ke Bandung, kita seminar tentang pembebasan Al-Aqsa dan merdekanya Palestina. Saya ditugaskan mendampingi beliau selama berada di Bandung, Bapak Ibu. Ya. Kemanapun saya pergi membawa kantong beliau, membawa melayani beliau selama makan. Akhirnya beliau masih ingat ternyata. Nah, beliau pernah saya tanya tentang arti merah putih dalam hadis Rasulullah SAW ini. Ini hadis Rasulullah tentang merah putih. Ya, Rasulullah bersabda dari Sauban radhiyallahu an, "Annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul," dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna rabbi zawali al-ardu hatta ra'aitu masyariqa wa magharibaha wa atani al-kanzani al-ahmar wal-abyada wa anna ummati sayablughu mulkuha ma zawali minha." Sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Dan Allah memberikan kepadaku dua pusaka. Berapa pusaka, Bu? Pak? Dua pusaka. Pusaka duanya gini? Apa gini? Dua pusaka. Al-ahmara wal-ab, ya do, pusaka merah dan pusaka putih. Setelah Rasulullah menyebutkan al-ahmar wal-abyadu wa anna ummati sayablukum muhukuha mazawaliya minha, umatku kekuasaannya di akhir zaman akan sampai dari timur hingga ke barat. Nah, saya tanya pandangan beliau tentang merah putih. Hunakum mu'alaqa baina hadal hadis li'ana liwana al-ahmar wal-abyadu. Apakah ada kaitan antara hadis ini dengan kami Indonesia? Bendera kami merah putih sih. Ah, Polandia juga merah putih. Monaco merah, putih merah, ya. Tapi apa yang beliau katakan? Subhanallah. Beliau menyatakan, "La na'taqidu himmatana li tahrilil al-quds Falastina ala yadil arabin wal ala qurbin bi ittihadihim, walakinna na'taqid anna nusratan min Allah satahdur ala yadaykum ya Indonesia." Kami tidak berharap merdekanya Palestina, kembalinya Al-Quds pada bangsa Arab Barat dan PBB, tapi kami yakin Indonesia akan Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Pertolongan Allah akan turun melalui tangan kalian. Ini yang kedua, Syekh Yusuf Abu Sunainah. Beliau imam salat asar. Kami diundang untuk masuk ke pesantren beliau dan membantu bagaimana anak-anak yatim di sana yang beliau kelola, yang beliau bina. Nah, beliau menyatakan banyak arti merah putih dalam hadis itu. Tapi saya yakin salah satunya adalah kalian Indonesia. Dan yang terakhir, ini Ustaz Syekh Yusuf Abu Bakar Al-Awabidah. Beliau lama di penjara Israel dan dibentur-benturkan kepalanya sehingga beliau buta, tidak bisa melihat. Terakhir saya bertemu dengan ajudannya, masih mengatakan beliau belum bisa melihat. Tahun 2016 beliau sholat mengimami kita di Masjid Jogokaryan. Beliau pernah ditanya tentang merah putih. Tanggapan beliau apa? Ala kulli biladin yakbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lam yakhtarakumullah liqiyami hadzal din. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Jadi tinggal kita Bu Asia yang belum memimpin kebangkitan Islam. Dan kita berharap mudah-mudahan memang itu Indonesia. Jadi kalau kita sekarang dibikin panas geopolitiknya, ini fit and proper test, uji kelayakan. Layak tidak, pantas tidak kita memimpin dunia. Maka Bu, yang berjuang nanti mau ibu-ibu apa kami para pemuda? Mau ibu-ibu apa kami laki-laki yang di depan Bu? Laki-laki yang di depan kan? Berarti tolong kuatkan rumah tangga kami, Bu. Ternyata rumah itu bisa tegak dengan 4 tiang, Bu, bukan dengan 1 tiang. Nah, ya rumah enggak akan tegak kalau dengan 1 tiang. Baik. Barangkali itu dulu Bapak-Ibu sekalian yang mati Allah. Jadi intinya, siapa pasukan Imam Mahdi? Pasukan yang terbaik. Ahlu Syam, Ashabur Yatusud dari Khurasan, dan Taifah Mansurah. InsyaAllah dari Asia. Itu Indonesia. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Dengan kurangnya mohon maaf. Hadan Allah, yakum mazwin, wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian. Demikian dua pemaparan dari dua narasumber. Ada waktu, mohon yang masih dalam, mohon tetap berada di tempat. Jangan terburu-buru. Ada waktu 10 menit kiranya ada yang disampaikan ataupun ditanyakan oleh jamaah sekalian. Silakan Mas, langsung saja pertanyaannya. Atau tertulis silakan. Iya, langsung. Dan setelah ini nanti kita mendengarkan closing atau kata penutup terakhir dari Ustaz Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah Ustaz, luar biasa pemaparannya. Mau tanya khususnya untuk Ustaz Ahmad. Baik Koni, Anda masih bingung duel mana antara Dajjal sama Imam Mahdi itu? Itu aja pertanyaan singkat. Sekol. Langsung set. Duel mana antara Dajjal atau Imam Mahdi? Baik, permohonan masalah nanti insya Allah saya menguatkan juga ya. Mana yang lebih dulu antara Imam Mahdi dengan Dajjal? Yang lebih dulu adalah Imam Mahdi, penama Allah. Karena akan ada beberapa peperangan yang akan dialami oleh Imam Mahdi. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, itu urutan dari peperangan yang akan dialami oleh Imam Mahdi. Salah satunya dalam tayangan ini, Bapak Ibu. Ini pernah saya dapatkan hadisnya memang di dalam kitab. Ada mic ini? Boleh pinjam atau nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa, tapi ada lagu ya. Dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, itu sempat digambarkan bagaimana peperangan yang akan dialami Imam Mahdi setelah dibaiat antara Ka'bah dengan makam Ibrahim, yaitu beliau akan dimulai dengan beliau akan muncul, akan dibaiat setelah mengalami adanya kebobrokan di tanah, di Jazirah Arab, di tanah Arab. Ini beberapa hal yang saya sedihkan terjadi di tanah Arab, Bapak Ibu. Ini bukan hanya berita, saya menyaksikan betul, Bapak Ibu, bagaimana tanah Arab hari ini. Nah ini, hadis riwayat Imam Muslim 65161. Satabzuna jaziratul Arab liyaktahu Allah. Semua kalian akan memerangi jazirah Arab, memerangi raja-raja Arab yang munafik. Kemudian Allah akan memenangkannya untuk kalian. Dan raja Arab nanti yang akan diperangi pertama kali adalah Arab Saudi. Ketika orang-orang yang ada di sana, putra mahkota yang di sana, ternyata mereka jauh lebih glamor daripada orang-orang sekuler, dan mereka membuat para ulama-ulama ahlus sunnah ditangkapin dan dibunuh. Maka yang akan diperangi pertama kali adalah mereka. Justru mereka yang akan memerangi Imam Mahdi setelah tahu Imam Mahdi dibaiat. Kemudian sunnah yang terakhir itu adalah raja Arab dari Syam. Yang Rasulullah SAW sebutkan, dia perilakunya sodam li menaradah, membantu siapapun yang bertentangan dengannya. Apakah Basar Asad? Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang berikutnya, summa tagzun al-farash wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Nah, dalam perang melawan Persia ini, umat Islam bersekutu dengan Eropa, dengan Bani Rum. Wa ta'khuduna hilfan taman ma'ahum. Engkau mengambil perjanjian yang sempurna dengan mereka. Tukatiluna aduwa miwaraikum, memerangi musuh di belakang kalian. Pada saat itu umat Islam bersekutu dengan Eropa. Bapak Ibu pernah mendengar Raja Salman menyeru untuk negara-negara bersatu di bawah komando Saudi Arabia memerangi Iran. Ini disambut oleh Raja-Raja Arab, bergabung di bawah Panji, komando Raja Salman. Kemudian Amerika, Donald Trump, juga menyeru NATO bergabung dengan Arab memerangi Iran. Ternyata itu sudah ada kesepakatannya. Apakah ini isyarat kalau mereka akan memerangi Iran bersama, dan ini bukti kalau nanti Rasulullah juga menyebut mengatakan kita akan memerangi Persia, wallahu a'lam. Nah, ini di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Imam Mahdi sudah ada. Sumatazuna Rum wa yaftahu Allah, lalu kalian akan memerangi Romawi dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Nah, kok bisa berperang dengan Romawi? Nah, ketika perang melawan Iran, itu di belakang Iran ada Rusia, di belakang Iran ada Israel, di belakang Iran ada Raja Syam. Perang melawan Persia ini menyisakan ghanimah yang sangat besar. Nah, ghanimah hanya dibagikan kepada tentara Muslim. Tentara Eropa, tentara Rom tidak kebagian, tidak diberikan. Mereka hanya mendapatkan apa yang mereka dapatkan sendiri. Maka mereka kecewa. Berpisahlah mereka dengan pasukan kaum Muslimin. Berkhianat mereka pada kaum Muslimin. Sehingga mereka mengatakan salib menang, salib menang. Marah umat Islam, didorong mereka yang bawa salib, jatuh ke jurang mati, yang mendorongnya pun dibunuh. Nah, saat itulah kemudian umat Islam justru berhadapan dengan Bani Rum. Bani Rum bergerak fil a'mak, yang zuru fil a'mak al-bidabik, mereka turun dari a'mak bidabik, Turki Selatan. Ya. Masya Allah. Nah, berhadapan dengan kaum Muslimin di Halab, Aleppo. Nah, itu Imam Mahdi yang memimpin. Dajjal belum keluar, Pak. Dajjal belum keluar. Karena Dajjal keluar ketika teknologi bumi hilang. Karena di saat itulah Dajjal mengeluarkan sihirnya. Kalau masih ada teknologi, sihir Dajjal tidak berfungsi. Ya. Jadi duluan dulu Imam Mahdi, perang melawan Eropa, disitulah nuklir akan digunakan. Inilah yang mungkin orang menyebutnya Armageddon. Ya, perang melawan itu, dan alhamdulillah kata Rasulullah, wa yaftahu Allah. Allah memenangkan kalian mengalahkan Rom. Nah, ketika Rom kalah berarti Ahmad Bidabik atau Turki kembali dikuasai kaum muslimin. Nah, umat Islam kemudian kembali ke Syam, ke Aleppo, di Masjid Menara Putih yang Rasul sebutkan. Syarqi Dimasq, indal manaratil bayda, yang Zul Isa bin Maryam. Di saat mereka akan salat subuh berjamaah, muncullah turun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa imamukum minkum, imamnya imam kalian Imam Mahdi. Di saat Imam Mahdi meluruskan shaf salat kalian, wa huwa yusalli shufakum. Ketika beliau meluruskan shaf kalian, fa nazala Isa bin Maryam. Isa bin Maryam turun menggunakan sayap dua malaikat, indal manaratil bayda, di sisi menara putih, masjid menara putih. Yang mana masjidnya Bapak Ibu? Ini masjidnya nih. Nah, ini masjidnya. Kenapa diyakini masjid ini? Karena satu-satunya masjid yang bermenara putih, dan itu di timur Damaskus sebagaimana Rasulullah sebutkan, adalah Masjid Umawi, masjid yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini masjidnya, ini hadisnya, dan ini menara putihnya. Beberapa ulama menyebutkan ini, orang sana saja menyebutkan itu yang itu menara Isa bin Maryam. Cuma itu menara yang kelihatan jelas warna putihnya. Nah, diperkirakan di situlah Nabi saya akan turun. Setelah Nabi saya turun, Imam Mahdi mengatakan, "Ta'ali Nabi Allah salilana. Mari Nabi Allah imami kami salat." Imam Mahdi mundur. Ternyata Nabi saya mendorong Imam Mahdi. La taqaddam hadhihi ukimmat lak. Tukrimatu dawala hadhihi al-ummah. Inna ba'dakum li ba'din umara. Tidak, kamu ke depan. Qomat ini untukmu. Ya, selesai begitu, salat dimulai, Nabi Isa di belakang Imam Mahdi, luar biasa. Kemudian selesai sholat, buka pintu masjid itu. Ketika pintu masjid itu dibuka, maka muncullah Dajjal dengan 70 ribu pasukannya dari Lembah Ihsan. Baru di situ bertemu dengan Dajjal. Begitu barangkali urutannya, Pak. Oh ya, makasih. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan berikutnya. Untuk, ini sambung saja Ustaz yang tadi menyambung. Ustadz, apakah Imam Mahdi datang setelah Dukhon atau sebelumnya? Dan bagaimana pasukan dari Indonesia datang ke Syam? Terima kasih. Baik, Bapak-Ibu, mati Allah. InsyaAllah. 2015, Bapak-Ibu, tahun 2015 saya membaca, mendapatkan satu mailing list dari NASA. NASA menyebutkan bahwa ada satu benda langit di pertengahan Agustus 2015 yang dia besarnya lebih besar daripada Jupiter, Bapak Ibu. Ini saya perlihatkan. Ya. Nah, benda langit ini lebih besar dari bumi dan hampir menyamai Jupiter. Hampir menyamai Jupiter, Bapak Ibu bisa lihat. Kalau hampir menyamai Jupiter berarti 300 kali lebih besar dari bumi. Dapat kita bayangkan, benda ini tidak menabrak, hanya mendekati tata surya kita dan mengerti ke arah bumi. Nah, ketika dia mendekati dengan bumi, apa jadinya? Maka bumi akan terjadi pergeseran kutub, polar shift. Bumi akan tertarik oleh benda langit ini. Efeknya begitu. Nah, akan terjadi polar shift, bumi bergeser. Ketika bumi bergeser, akan terjadi perpanjangan waktu. Lupakah kita kalau Rasulullah SAW menyatakan dalam syarah Sahih Nawawi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sayyati alaikum laudun tuduh akasalah satila yarin. Akan datang satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Jadi kita akan mengalami satu malam yang gelapnya 3x24 jam. Efeknya apa? Dari mana penyebabnya? Penyebabnya ini Bapak Ibu. Ketika ada benda langit ini, kemungkinan besar ini yang menyebabkan. Bumi bergeser. Nah, ini akan mengakibatkan terjadinya perpanjangan waktu. Kedua, akan mengakibatkan bumi mengalami perubahan muslim. Perubahan muslim, climate change. Ini yang menyebabkan barangkali kenapa Arab hari ini turun salju, keluar sungai dan hijau, itu bergeser, warsip. Nah, kemudian bumi yang biasanya berputar ke arah sana searah dengan jarum jam pada rotasinya, ini mengarah ke benda langit ini. Jadi terganti perpindahan arah. Nah, ini mengakibatkan barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Nah, benda langit ini pun pergi menjauh ke dari bumi menjauh, lalu mendekat ke matahari. Bumi kembali ke porosnya. Utara kembali ke utara, selatan kembali ke selatan. Ya, selatan kembali ke selatan. Nah, tapi posisi barat masih di timur dan timur masih di barat. Maka ketika matahari terbit, terlihat di mana? Di barat apa di timur? Di barat. Nah, ini proses matahari terbit dari barat. Yang sebelumnya ada malam 3x24 jam. Maka kemudian benda langit ini pun mendekat ke matahari. Nah, saking tidak kuat karena mendekat ke matahari, benda langit ini pun meledak. Ledakan benda langit inilah yang mungkin dalam hadis dari Nu'aim bin Hamad yang didhaifkan oleh para ulama itu terdengar di pertengahan Ramadan. Pernah mendengar itu ya? Apabila malam Jumat, pertengahan Ramadan jatuh di hari Jumat, itu akan ada ledakan. Nah, ledakannya perkiraan kami, kalau kami menghubungkan dengan hadis ini dengan kontekstual fikhul waqi'nya adalah ledakan dari planet ini. Nah, ledakan ini mengakibatkan serpihannya menjadi meteor yang menghujani bumi. Meteor itulah yang akan menciptakan dahan. Bumi terbakar oleh meteor tadi sehingga akan tertutup bumi oleh awan dahan kabut yang lamanya selama berapa? Berapa hari? 40 hari kata Rasulullah. Perhatikan ini. NASA mengatakan dalam sebuah artikelnya bahwa memprediksi akan ada benturan antara meteor dengan atmosfer bumi pada tahun 2019. Sekarang berarti. Yang menjadi ancaman serius bagi planet bumi. Disebutkan juga bahwa benturan itu akan mengakibatkan suhu bumi memanas, kebakaran hutan akan dan terbentuknya awan debu tebal yang membuat bumi gelap selama 1 bulan. Nah, Imam Mahdi diperkirakan, para muslim menurut saya ya, menurut saya Imam Mahdi sudah ada, tapi belum terjadi pembayatan. Kemungkinan besar ya, karena munculnya terbitnya matahari barat dan dahan ini berdekatan dan saat itu Dajjal belum ada. Sementara Imam Mahdi dekat dengan Dajjal. Barangkali itu, wabarakatuh Allah, jawaban dari yang ditanyakan tadi. Baik, sebelumnya kami mohon maaf pada para jam sekalian, pertanyaan tidak bisa kami jawab semuanya. Sekarang pertanyaan terakhir tertuju pada Ustadz Farid. Bagaimana sikap kita dengan mereka yang menganggap paling benar dan mereka tetap mengatakan mereka di atas sunnah? Kemudian, apuan Ustadz, bagaimana cara kita berbaiat jika Imam Mahdi keluar? Kemudian bagaimana kita mempersiapkan diri di akhir zaman ini, terutama anak-anak masih kecil, Ustaz. Mohon nanti sekaligus dengan closing, Ustaz, penutup. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah, di penghujung acara ini memang kita masing-masing akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, sehingga itulah yang harus kita persiapkan. Assalamualaikum. Kalau kita memperhatikan tiga ayat di dalam surat Al-Anfal, karena Al-Anfal itu juga turun terkait dengan perang Badar, dan para sahabat yang terbaik adalah mereka yang ikut dalam perang Badar. Itu ada 5 kriteria yang penting untuk kita sadari dan kita pegangi, sekaligus untuk menentukan seseorang atau satu kelompok itu benar atau tidak. Di dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3 serta 4 itu katakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sesungguhnya mereka yang mengatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Di sini arti bergetar ini memiliki rasa takut kepada Allah. Sebenarnya ini adalah standar yang harus kita miliki dalam hubungan kepada Allah SWT untuk senantiasa merasa takut. Gejala-gejala yang tadi disampaikan itu adalah satu proses. Ya, apakah kita menemui atau kita enggak temu, wallahu a'lam. Tetapi yang senantiasa harus kita persiapkan terkait dengan apa? Ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya. Iman kita harus senantiasa kita jaga, jangan sampai decline, jangan sampai menurun. Iman ini harus kita stabilkan. Ya, para ulama menjelaskan ayat ini bahwa al-iman yazidu bi ta'at wa yanqus min ma'asi. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Makanya iman ini harus kita jaga. Terus kita tingkatkan ketaatan kita. Wa'alrabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah. Tawakal itu artinya berusaha maksimal, kemudian pasrah kepada Allah. Lakukan yang terbaik. Ya, lakukan yang terbaik. Baru kita pasrah sama Allah. Kemudian yang keempat, alladzina yuqimuna shalah. Ini fi'il mudhari, maknanya terus-menerus. Ya. Ada Imam Mahdi, enggak ada Imam Mahdi, tetap harus salat. Salatmu harus dijaga. Ya, karena inilah penentu kualitas manusia pada salatnya. Kalau orang sudah abai dengan salatnya, jangan diharapkan kebaikan daripadanya. Makanya salat harus menjadi ciri khusus dalam semua keadaan. Ya. Baru yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tidak boleh pelit. Jangan ada sifat pelit. Suka apa? Berinfak. Karena ahli surga itu kata Allah, alladzina yunfiquna fis-sarai wadh-dharra. Mereka yang suka berinfak dalam keadaan lapang maupun susah, dalam keadaan senang maupun apa? Sehat maupun sakit, seterusnya begitu. Makanya banyak berinfak. Itulah lima amalan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang mukmin yang sebenarnya. Kriteria-kriteria yang ada di dalam lembaga, kelompok apa itu, apalagi yang merasa paling benar, itu harus kita ukur dengan ayat-ayat ini. Kalau betul terpenuhi ini, berarti dia apa? Mukmin yang sesungguhnya. Begitu kata Allah. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan. Kemudian ukuran yang kedua adalah surat Al-Hujurat ayat 15. Ya, ada seorang tokoh datang ke rumah saya. Dia mengatakan begini, Pak Ustaz, saya sudah mengajarkan jamaah saya puluhan kitab. Ini Ustaz nih, saya mengajarkan puluhan kitab. Tapi saya bingung mau dibawa kemana umat ini. Maka saya tanya, dari mana Anda tahu ini Ustaz benar, ini enggak benar, ini ulama benar atau enggak benar? Dari mana kita tahu? Maka ukurlah seseorang dengan ayat ini. Surat apa? Al-Hujurat 15. Allah katakan inna, sama-sama dengan kata-kata innama, sesungguhnya hanya saja. Innamal mu'minuna ladzina idza apa? Innamal mu'minuna ladzina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hanya saja sesungguhnya mereka yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka tidak ragu, maknanya yakin betul. Tapi kita enggak bisa mengukur iman orang itu karena dia ada di dadanya. Dari mana kita tahu? Allah menyebutkan wajahadu. Lihat ukurannya, jihadnya. Ya, bukan ilmunya. Bukan sorbannya. Bukan banyak kitabnya, bukan banyak pengikutnya. Allah mengukur orang itu dengan apa? Sebesar apa jihadnya dia dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Itulah orang yang benar. Kalau orang itu masih ngomong, masih apa, belum kelihatan nilai pengorbanan dan jihadnya di jalan Allah, maka masih belum dikategorikan orang benar. Sampai Allah mengukur nilai kebenarannya, dia siap berkorban dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Nah, kalau nanti kemudian ditanya, bagaimana anak-anak kita masih kecil-kecil? Ya, apa kalau nanti anaknya besar terus jadi benar? Belum tentu juga. Ya kan? Justru bagusan masih kecil meninggal. Karena belum punya dosa ya. Tetapi kalaupun kita didik anak kita, didiklah sesuai dengan ayat ini. Dua kriteria kata Imam Dhabi dibutuhkan oleh umat ini. Apa? Kriteria pertama, dia dermawan. Ajarkan anakmu supaya jadi dermawan, siap berkorban dengan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, sifat pemberani. Ya, karena pemberani itulah kemudian dia siap mengorbankan nyawanya. Kata Imam Dhahabi, orang yang dermawan belum tentu pemberani. Kalau yang pemberani pasti dermawan. Bukan sekedar pemberani jago silat, tetapi pemberani dalam membela agama Allah. Itu ukuran ayatnya. Sehingga karenanya bakufikum, dua ayat ini bisa menjadi pegangan kita dalam semua keadaan. Ya, termasuk di akhir zaman, ya, apakah kita ketemu dengan Imam Mahdi atau tidak, yang jelas itulah pegangan kita yang harus kita pegangi sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita melihat kemenangan ataukah kita mati sebelum melihat kemenangan, yang penting kita sudah berada di atas garis apa yang benar. Jazakumullah khair atas perhatiannya, mohon maaf kekurangannya. Mungkin kelengkapannya disampaikan sama Ustaz, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahitaufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, closing berikutnya. Mohon Ustaz Rahmat Baikuni. Mohon jamaah bersabar. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah. Memang ada satu tantangan bagi kita bahwa akan ada satu kelompok yang mereka merasa lebih baik daripada kelompok yang lain. Ini memang sudah disampaikan Rasulullah SAW. Ya, dalam sebuah hadis yang saya juga dapatkan dari kitabnya Syekh Hasan Al-Husaini, ya, dari Iran. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, saya khuruju fi akhir zaman qaumun tahkiruna salatakum ma salatihim wa tahkiruna qira'atakum ma qira'atihim wa tahkiruna amalakum ma amalihim. Akan ada satu zaman di mana munculnya di zaman itu satu kelompok yang kalian akan meremehkan salat kalian dengan salat mereka. Hebat salat mereka, hebat ibadah mereka. Wa tahkiruna qira'atakum ma qira'atihim, dan kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dengan bacaan Quran mereka. Wa tahqiruna amalakum ma'amalihim, kalian akan meremehkan amal ibadah kalian bandingkan amal ibadah mereka. Dahsyat mereka. Tapi sesuatu hal yang ngeri, Bapak Ibu. Tapi apa kata Rasulullah, ya? Rasul ngerinya di sini, Bapak. Rasulullah SAW mengatakan, hum yamrukuna minad-din kama yamruku as-sahmu min amyatih. Mereka lepas dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya lalu menembus bidikannya. Luar biasa. Rasulullah menyebutkan mereka murtad dari Islam itu seperti anak panah. Nah, kalau anak panah terlepas dari busurnya, balik lagi tidak? Nauzubillahi min dzalik. Jadi kelihatannya hebat, mengagumkan, tapi justru mereka lepas dari Islam. Ya, belakangan saya melihat kelompok seperti itu ada. Dan dahsyat memang, minder kita dibikinnya. Ingat riwayat bagaimana Ali memerangi orang-orang munafik Khawarij di Nahrawan. Mereka benci kepada para sahabat dan kaum muslimin, tabi'in, tapi mereka toleran kepada Yahudi dan Nasrani. Betul? Seperti itu. Sampai Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Sebelum diperangi, diutus dulu Abdullah bin Abbas untuk menasihati mereka. Lama tinggal bersama mereka. 2000 dari 8000 masuk Islam lagi atas dakwahnya Abdullah bin Abbas. Balik ke Kufah, ditanya sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, gimana keadaan mereka? Apa kata Abdullah bin Abbas? Anda tidak akan percaya dengan apa yang saya dapati. Hebat mereka. Kagum saya dengan ibadah mereka. Hebat ilmu mereka. Itu tadi memang. Ya, salah akhlaknya itu buruk luar biasa. Tapi yang saya aku herankan, kata Abdullah bin Abbas, mereka benci pada kita, tapi mereka toleran pada Yahudi dan Nasrani. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Demi Allah akan aku perangi mereka. Tidak akan tersisa dari mereka kecuali di bawah 10 orang, dan tidak akan syahid dari pasukan kecuali hanya lebih kurang dari 10 orang. Itu terbukti. Selama perang Abdullah bin Abbas menyaksikan pembuktian atas izin Allah semua apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan ada tersisa 9 orang dari mereka, dan hanya 7 kaum muslimin yang syahid dari pasukannya Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka sekarang ada, Bapak Ibu. Saya mendapatkan data dari Gaza, seseorang yang pernah menjadi agen Yahudi, dan beliau minta dihukum mati karena ternyata beliaulah yang berada di balik syahidnya Syekh Ahmad Yasin. Beliau yang berada di balik syahidnya Abdul Aziz Arantisi dan Yahya Ayash. Sebelum beliau dikisos, beliau membeberkan semua strategi Yahudi menghancurkan umat Islam, terutama di Palestina dan Timur Tengah. Salah satunya, beliau menyebutkan nama kelompok yang tadi kita bahas. Hati-hati, ini petaka bagi umat di akhir zaman. Di zaman Rasul ada orang seperti ini. Di waktunya kalau saya sebutkan kurang waktunya, ya Bapak Ibu. Saya biasa khusus membahas ini dalam bab. Ibu-ibu semangat benar ini. Jadi betah saya di sini, Ustaz. Lihat-lihat ibu-ibunya senang benar. Jangan-jangan ibu punya putri di rumah, Bu, ya, yang belum nikah, Bu. Saya tinggal sama ibu. Ayo ini. Di Madinah ada seorang laki-laki yang membuat sahabat kagum. Kagum dengan sholatnya. Ketika bicara Quran dahsyat, ketika ngomong Islam luar biasa. Sampai-sampai sahabat berkeyakinan, andaikan ada Nabi setelah Rasulullah, pastilah dia orangnya. Mereka cerita kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah harus bertanya, aina huwa, dimana? Tunjukkan padaku mana orangnya. Tuh ya Rasulullah, orang itu. Inikah orang yang membuat kalian takjub padanya? Hatta nabi rajul ladhi ta'jabu nabi. Apakah ini orang yang kau kagum padanya? Ya Rasulullah, hebat kan? Apa kata Rasulullah? Demi Allah, aku tidak melihat kemuliaan pada orang itu, melainkan bekas tamparan setan di wajahnya. Demi Allah, umatku di akhir zaman akan menderita di tangan orang-orang seperti mereka. Terjadi tidak? Terjadi hari ini, Bapak Ibu. Saya bisa membedah keberadaan mereka, karena saya dulu berhadapan dengan mereka. Tahun 2000-an, Bapak Ibu berhadapan dengan mereka. Bahkan hampir saya kital bersama mereka, karena mereka menghina para ulama kita. Tapi mereka toleran dengan Yahudi dan Amerika di hadapan kita. Ini anehnya saya pada mereka. Baik, maka apa yang harus kita lakukan? Rasulullah SAW memerintahkan 5 hal yang menjadi solusi bagi kita di akhir zaman ini. Amarukum bi khamsin Allahu amaruni bihinna. Aku perintahkan kepada kalian 5 perkara yang dengan 5 perkara ini Allah perintahkan padaku. Bil jamaah, dengan berjamaah. Tidak mungkin kita bisa bangkit tanpa berjamaah, betul? Yadullahi ma'al jamaah, kata Rasulullah. Pertolongan Allah, perlindungan Allah ada ketika kalian berjamaah. Yang kedua, as-sam'i. Dengarkan nasihat para ulama yang lurus-lurus tadi. Ya, kuatkan pendirianmu, luruskan pandanganmu dengan ilmu-ilmu yang diberikan oleh para ulama-ulama yang lurus tadi. Karena mereka menyampaikannya atas bimbingan Allah tadi, sebagaimana Ustaz sampaikan. Yang ketiga, wabil ta'ah. Setelah kita tahu dalam kajian-kajian kita bersama ulama kita, oh ini perintah Allah, oh ini sunnah Rasulullah, istiqomah untuk mengamalkannya, wabil ta'ah. Dan yang keempat, hijrah. Ya, tadi dikatakan bagaimana kita akan sampai ke Palestina, hijrah. Akan ada hijrah sesudah hijrah, dan sebaik-baik manusia di akhir zaman adalah mereka yang hijrah ke bumi, hijrahnya Ibrahim, Syam. Ibu-ibu, bapak-ibu, paling tidak kita harus sekali saja merasakan, paling tidak sekali ke Palestina dan ke Suriah, biar tahu bagaimana bumi hijrah nanti. Ibu mau-mau nanti tanggal November, tanggal 5 kita berangkat, ya, insyaallah Palestina, Jordan, dan Mesir, bapak-ibu. Ini jadi promosi ini. Yang terakhir, wabil jihadu fisabilillah. Setelah kita hijrah, musuh-musuh Islam pasti mengejar kita. Jihad fisabilillah. Buktikan dengan pengorbanan harta, nyawa, dan jiwa raga kita untuk berjuang di jalan Allah. Itu 5 solusi bagi kita menghadapi fitnah akhir zaman. Terima kasih kepada penampolos sekalian. Terima kasih kepada Masjid Al-Ihsan Jaga Permai. Terima kasih kepada Al-Ustaz. Wabil khusus guru kami ini, alhamdulillah Ustaz. Saya minder sebetulnya dari depan Ustaz, ini guru saya. Baik, alhamdulillah. Syukur saya kepada Allah. Terima kasih. Hadirin Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.